Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ fa inna kullal bid'ati dhalalah fa inna kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakum wa jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini dengan cuaca yang sudah hujan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ta'ala pada kesempatan sore kali ini kita akan mengkaji satu hadis dari kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ini berkaitan dengan agama adalah nasihat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-hadis as-sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, maka kami bertanya, kami para sahabat bertanya, nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nasihat itu untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan juga untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga nasihat itu untuk keumuman kaum muslimin. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketujuh ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Baik, Abu Ruqayyah ini adalah kunyah, ya, nama kunyah dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan Ruqayyah adalah nama perempuan. Ya, jadi faedahnya tidak mengapa bagi kita semua, ya, untuk memilih nama kunyah dengan nama perempuan. Abu Ruqayyah, Abu Maryam, ya, Abu Aisyah, tidak masalah. Akan tetapi yang masyhur dari kalangan orang-orang Arab mencari nama kunyah dengan nama anak laki-laki, ya, Abu Muhammad, Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, barakallahikum. Difahamin insyaallah ya. Baik. Kata pensyarah hadis ini, yakni Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terkadang ada sebagian para sahabat atau sebagian kaum muslimin memilih nama kunyah, ya, bukan dari nama anaknya. Ya, seperti yang disebutkan pada sahabat Abu Hurairah. Ya. Hurairah ini bukan nama anaknya. Tetapi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abdurrahman Ibn Syahr, menurut pendapat yang paling kuat, barakallahu fikum, beliau dulu sangat suka dengan yang namanya seekor kucing. Ya, beliau memiliki perhatian yang penuh pada kucing tadi, sehingga kucingnya juga, ya, jinak kepada sahabat Abu Hurairah. Sehingga Nabi Alaihissalatu Wassalam memberikan nama kunyah kepada beliau dengan Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Ini tidak masalah. Baik. Adapun perawi hadis ini, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada biografi beliau disebutkan bahwasanya beliau pernah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sebelum masuk Islam, beliau pernah menaiki perahu, ya, berlayar, dan qaddarwah wa masyafa'al, beliau kandas. Perahunya terdampar di sebuah jazirah, di sebuah pulau. Ternyata beliau telusuri pulau itu, dan beliau bertemu dengan sosok seorang yang sangat besar, ya, yang sedang terikat. Barakahikum. Orang tadi, ya, bertanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang diutus di sebuah jazirah yang banyak tumbuh pohon kurma padanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertanya tentang kota Madinah dan seterusnya. Ternyata laki-laki yang ditemui itu adalah Dajjal. Ya. Dajjal al-A'war yang akan muncul di akhir zaman nanti. Baik. Dengan ciri-ciri yang disebutkan dan dikisahkan oleh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, maka dengan kejadian itu, beliau Abu Ruqayyah Tamim ini masuk Islam. Barakallahu'alaikum. Menemui Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah dan bersyahadat dengan syahadatain masuk Islam. Wahasuna islamuhu. Dan keislamannya bagus. Barakallahu fiik. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Baik, dalam riwayat yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sampai 3 kali, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Baik, dalam masalah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja, ya, untuk menyebutkan bahwasanya agama adalah nasihat. Dan beliau alaihissalatu wassalam tidak langsung menyebutkan nasihat ini untuk siapa. Ya, supaya para sahabat bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam bahwasanya nasihat itu diperuntukkan untuk siapa, wahai Rasulullah. Barakallahu fiik. Disebutkan faedahnya oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa ta'ala, bahwasanya kalimat ad-dinun nasihah itu tersusun dari susunan mubtada dan khabar. Ini bagi yang belajar bahasa Arab. Baik, bagi para pemula insyaallah melewati bab mubtada dan khabar. Ya, mubtada adalah isim ma'rifat yang marfu, yang terletak di awal kalimat, ya. Ad-din ini mubtada-nya. An-nasihah adalah khabarnya. Dan hukum asal pada khabar itu berupa isim nakirah. Ya, tanpa alif lam. Ya. Yang asalnya kalimat ini ad-dinu nasihatun. Agama adalah nasihat. Akan tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinu an-nasihah. Barakallahikum. Adapun faedah menurut para ulama ahli balaghah, ahli sastra bahasa Arab. Ya, dikarenakan ilmu bahasa Arab ini ada 12 cabang. Ada ilmu nahwu di antaranya, ada ilmu sharaf, ada ilmu balaghah, ya. Kedalaman sastra bahasa Arab, mereka menyatakan bahwasanya alif lam yang ada pada khabar ini menunjukkan al-hasr, menunjukkan pembatasan. Agama itu murni nasihat. Ya. Kalimat ini ad-dinun nasihah ini semisal dengan kalimat mad-dinu illan nasihah. Tidak ada agama kecuali nasihat. Atau tidaklah agama itu melainkan nasihat. Ya. Ya, ini semua ritual-ritual ibadah, semua aktivitas-aktivitas ibadah yang disebutkan dalam agama ini semuanya adalah nasihat. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam hadis ini para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulna liman ya Rasulullah?" Ya, di sini menunjukkan kepada kita faedahnya hirsus sahabah fi ta'limil ilmi. Betapa semangatnya para sahabat, ya, untuk menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Para sahabat semangat menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang mereka belum ketahui. Baik. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada para sahabat, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu untuk mereka. Dan inilah yang seharusnya barakallahikum ditempuh oleh para thalabatul ilmi, oleh kaum muslimin yang memulai mempelajari ilmu syar'i. Ya, jangan malu-malu bertanya perkara-perkara yang belum dia ketahui. Barakallahikum. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau memberikan nasihat kepada para thullab, thullabul ilmi, Ya, bahwasanya kunci keberhasilan seorang menuntut ilmu ya dengan dua perkara. Ya, yang pertama dengan hati yang bersih. Kemudian yang kedua, lisanun sa'ul. Dengan lisan yang senantiasa bertanya. Bertanya dalam rangka tafaqquh fid din. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga dalam kalimat ini, kulna liman ya Rasulullah, ini terdapat faedah. Ya, betapa bagusnya sistem pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu wasallam menyebutkan perkara yang global, yang masih umum, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu wasallam merinci setelahnya. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Baik. Rasulullah SAW menyatakan setelah ditanya oleh para sahabatnya bahwasanya nasihat itu untuk lima, ya, ada lima. Bahwasanya agama itu adalah nasihat bagi kita untuk lima perkara. Ya, kita rinci sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Nasihat yang pertama, ya, kandungan agama Islam sebagai nasihat. Nasihat yang pertama yaitu an-nasihatu lillahi azza wa jalla. Nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fikum mencakup dua perkara. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala ini mencakup dua perkara. Yang pertama, ikhlasul ibadati lahu. Kita seorang hamba berupaya, berusaha sekuat tenaga kita untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tidak beribadah dengan niatan, dengan tujuan kepada selain Allah, tidak. Kita sholat, kita berpuasa, kita haji, kita zakat, kita amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi agama ini menasihati kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah asyhadatu lahu bil wahdaniyati fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang kedua, bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala baik dalam bab rububiyah Allah dan uluhiyah Allah dan asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyaksikan bahwasanya Allah semata yang mampu menciptakan manusia, yang mampu memberikan rezeki kepada semua makhluknya, yang mampu mengatur alam raya ini hanya Allah, tidak ada orang kedua baik sebagai tandingan Allah dalam menciptakan atau sekutu bagi Allah di dalam mengatur alam raya ini, tidak ada. Atau dalam hal al-uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadai. Atau dalam asma' wa sifat, barakallahu fikum, Allah memiliki asma'ul husna dan sifat-sifat yang maha tinggi. Barakallahu fikum. Tidak ada nama dan sifat yang setara antara asma' dan sifat Allah dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Yakni kita mersaksikan semuanya itu bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Maha Esa. Barakallahu fikum. Ini kandungan an-nasihatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dirinci lagi, ini mencakup semua agama itu sendiri. Ya. Dikarenakan ikhlas kepada Allah, itu mencakup semua ritual-ritual ibadah. Barakallahu fikum. Dan juga terkait dengan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, semuanya cakupannya sangat luas. Kemudian yang kedua, an-nasihatu li kitabillah. Nasihat untuk Alkitab. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan dengan bentuk mufrad, yakni dengan Al-Quranul Karim, bentuk satu. Tetapi kalimat Alkitab di sini mencakup juga kitab-kitab para nabi sebelumnya, atau kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Ya, meliputi Injil, Taurat, Zabur, ya, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini ada beberapa perkara termasuk nasihat kita ya kepada Alkitab. Yang pertama adalah azabbu anhu, yakni kita memperjuangkan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Yakni seorang yang muslim, seorang yang mengaku memeluk agama Islam, kitabnya adalah Al-Qur'an, harus membela dan memperjuangkan Al-Qur'an dari tahrifnya orang-orang mubtilun, orang-orang yang berupaya mengotak-atik ya Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang berupaya untuk merubah-rubah makna Al-Qur'an, berusaha untuk melecehkan Al-Qur'an, menghina Al-Qur'an, menginjak-injak martabat dan kehormatan Al-Qur'an, kita harus membela Al-Qur'an dari orang-orang yang semacam itu. Ya. Mengajarkan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an seenaknya, barakallahu fikum. Baik, kita harus berjuang baik dan membela Al-Qur'an dari orang-orang tersebut. Yang kedua, tasdiku khabari tasdiqan jaziman la mariyata fiha la mariyata fihi. Baik, yang kedua kita membenarkan khabar-khabar yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan pembenaran yang pasti, yang tidak diragukan lagi. Baraklah itu. Ya, yakni kita berusaha baik untuk senantiasa membenarkan isi kandungan Al-Quran, ya, terkhusus berupa khabar-khabar. Entah berita umat-umat yang sudah lampau, atau berita sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat, atau berita tentang kenikmatan surga dan dahsyatnya neraka, kita semua membenarkannya. Ya, sami'na wa shadaqna. Kami mendengar dan kami membenarkan. Baik. Ini berbeda dengan seorang yang mendustakan satu saja berita yang ada dalam Al-Qur'an. Berarti dia tidak dikatakan nasihan lahu. Ya, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai nasihat bagi dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, imtisalu awamirihi. Yang ketiga adalah melaksanakan perintah-perintah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Perintah sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Perintah yang kali pertama yang disebutkan adalah supaya bertauhid kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan kepada Allah Ya. Kemudian ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah taat kepada Allah dan Rasulnya, perintah birrul walidain, perintah untuk berjihad, perintah untuk sedekah, semuanya adalah perintah kita jalankan, kita laksanakan. Baik, siapa saja yang melaksanakan perintah dalam Al-Quran, berarti dia dikatakan nasihan lahu. Dia menjadikan Al-Quran sebagai nasihat bagi dirinya. Yang keempat, ijtinabu ma naha anhu. Kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, banyak larangan yang disebutkan. Larangan dari berbuat syirik, larangan dari durhaka kepada Allah dan Rasulnya, larangan durhaka kepada orang tua, barakallahu'alaikum, memakan harta anak yatim, memakan harta yang haram, ya, ghibah, namimah, minum khamr, zina dan seterusnya, barakallahu'alaikum, banyak. Ya, seorang yang menjauhi larangan-larangan dalam Al-Quran, dalam keadaan dia ikhlas, ya, dia berupaya menjadikan Al-Quran sebagai nasihat untuk dirinya. Baik. Adapun orang-orang yang lalai dari larangan-larangan Al-Quran, berarti dia tidak mengambil kesempatan Al-Quranul Karim sebagai nasihat untuk dirinya. Ya. Kemudian yang kelima. Antu'mina bi anna ma tadammanahu minal ahkami huwa khairul ahkami. Kita beriman bahwasannya apa saja yang dikandung di dalam Al-Quranul Karim berupa hukum-hukum, kita meyakininya itu adalah sebaik-baik hukum, khairul ahkam. Ya. Al-Quranul Karim menetapkan bahwasanya makanan dan jenis minuman ini halal. Makanan, jenis minuman yang lainnya haram. Barakallahu'alaikum. Ini halal, itu haram. Baik. Kemudian ini mubah, ini makruh, dan seterusnya. Kita yakini itu adalah sebaik-baik hukum. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang ada dalam Al-Quran. Baik. Maka siapa saja yang lebih mengutamakan Al-Quran daripada hukum selainnya, maka dia telah menjadikan Al-Quran sebagai nasihat untuk dirinya. Ya, sebaliknya, orang-orang yang lebih mengutamakan hukum selain Al-Quran, ya, dia tidak mengambil kesempatan Al-Quran sebagai nasihat untuk dirinya. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang keenam, antu'mina bi anna hadal Qur'ana kalamu wahi. Hurufuhu wa ma'nahu. Baik. Kita beriman bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Adalah firman Allah. Ucapan Allah. Baik huruf-hurufnya dan juga makna-maknanya. Baik. Al-Quran ini adalah kalamullah yang disampaikan kepada Malaikat Jibril. Kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan berbahasa Arab, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam setelah menerima wahyu Al-Qur'an tadi, beliau berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Barakallahu fikum. Baik. Maka yang memiliki keyakinan seperti ini, barakallahu'alaikum, dan ini merupakan prinsip mendasar akidah ahli sunnati wal jamaah, yang memiliki pedoman seperti ini, barakallahu'alaikum, maka dia telah menjadikan Al-Quran sebagai nasihat untuk dirinya. Barakallahu'alaikum. Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalamnya makhluk, bukan kalamnya Malaikat Jibril, atau bukan buatannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Baik. Ini merupakan an-nasihah li kitabillah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, wali rasulihi, nasihat itu untuk rasulnya. An-nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencakup beberapa perkara. Ya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat bagi kita ini ada beberapa perkara. Yang pertama adalah tajridul mutaba'ati lahu wa alla tattabi'a ghairahu. Yang pertama adalah memurnikan. Taib mutaba'ah kita hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak menjadikan selainnya sebagai kuduah. Baik. Yakni ittiba'ur rasul barakallahu, ini secara mutlak. Ya. Kita harus murni ittiba' kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak diduakan dengan ittiba' kita kepada siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia adalah guru kita yang sejak kecil barakallahu'alaikum mengajarkan ilmu kepada kita. Ya. Kalau menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita tinggalkan guru tadi. Kita kembali murni mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikarenakan pada diri Rasul ini ada uswatun hasanah. Ya, suri tauladan yang baik. Barakalahikum. Syariat Rasul alaihi salatu wassalam ini relevan di semua, di sepanjang zaman dan di semua masa. Barakalahikum. Baik. Di zaman dahulu barakalahikum, para sahabat murni mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya, sebagian mereka ada yang mengikuti Nabi Rasulullah SAW, ada yang mengingkari risalah dakwahnya. Ya, sehingga mereka tetap dikatakan orang-orang kafir, barakallahu fikum, dari kalangan Yahudi dan Nasara. Kemudian yang kedua, an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah al-imanu bi annahu rasulullah haqqan lam yakdzib wa lam yukdzab wa lam yukadzab. Baik. Yang kedua, kita beriman bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, yakni utusan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tidak mendustakannya. Barakallahu fikum. Yakni utusan yang tidak pernah berdusta di dalam menyampaikan wahyu dari Allah dan tidak didustakan. Baik, dengan kata lain shadiqun masdukun. Ya. Seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul yang jujur lagi dibenarkan. Baik, kalau kita memiliki keyakinan semacam ini, berarti kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat bagi kita. Barakallahu fikum. Yang ragu atas kerasulan beliau, kenabian beliau, maka dia tidak menjadikan nabi sebagai nasihat. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, antu'mina bi kulli ma akhbara bihi min al akhbaril madiyati wal hadirati wal mustaqbalati. Kita beriman dengan semua berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berita yang telah terjadi di masa lampau atau berita yang hadir yang sekarang ini terjadi atau berita yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kepercayaan yang mutlak. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat adalah antam tasila amrohu. Ya, kita barakallahikum melaksanakan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, antajataniba nahyahu. Kita menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sifatnya mutlak. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ini sifatnya mutlak. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Ya, taat kepada Allah mutlak. Taat kepada Rasulnya juga mutlak. Barakallahu fiikum. Kemudian yang keenam, antahubba an syariatihi. Kita harus memperjuangkan syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah beliau ya dari orang-orang yang berusaha berbuat bid'ah dalam syariat ini. Baik, kita membela beliau dan syariatnya dari orang-orang yang berusaha menambah-nambah atau mengurang-ngurangi syariat ini. Barakallahu fiikum. Kemudian yang ketujuh adalah anta taqida anna ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama jaa'a anillahi subhanahu wa ta'ala fi luzumil amali bihi. Yang ketujuh, kita meyakini bahwasannya sama. Ya. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu kepada beliau, yakni sama. Ya. Yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam berupa agama, berupa petunjuk, berupa hidayah, itu sama dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi alaihi salatu wasallam sedikit pun tidak pernah khianat ya di dalam menyampaikan risalah kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memikul ya beban dakwah, tidak pernah beliau mengkhianati umatnya. Tidak pernah satu ilmu pun disembunyikan oleh mereka, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tidak ada. Baik. Maka ini merupakan ya bantahan ya bagi beberapa pihak ya, di antaranya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya ahlul kitab. Ya, mereka tidak percaya dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Kemudian juga bantahan ya kepada orang-orang yang suka berbuat bid'ah, menambah-nambahi agama Islam, menambah-nambahi syariat atau ritual-ritual keagamaan ya di dalam syariat Islam ini. Ya, sebagaimana Al-Imam Malik bin Anas menyatakan ya, taib manit tada'a bid'atan ya roha hasanatan faqad ja'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang memunculkan satu kebid'ahan di dalam agama Islam, kemudian dia memandang kebid'ahan tadi adalah sesuatu yang baik, berarti dia telah menganggap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Dikarenakan agama Islam sudah sempurna, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedelapan adalah nusratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa membela dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hidup, kita membela beliau ya secara fisik ya membela beliau dan menjaga beliau dari serangan musuh-musuh agama. Barakallahu fikum. Dan juga membela beliau ketika beliau sudah wafat, yakni dengan cara membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini beberapa kandungan dari an-nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja di kalangan kaum muslimin yang memenuhi poin-poin tersebut, maka dia telah menjadikan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat bagi dirinya. Barakallah. Kemudian yang berikutnya adalah wali a'immatil muslimin. Nasihat itu untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Barakallahu. Taib. Adapun yang dimaksud dengan a'immatul muslimin di sini ada dua. Ya, yang dimaksud dengan a'immatul muslimin di sini ada dua. Yang dimaksud pemimpin kaum muslimin di dalam hadis ini ada dua makna. Yang pertama adalah al-ulama, para ulama, ahlul ilmi. Ya, orang-orang yang dalam keilmuannya, yakni para ulama rabbani. Ya, yang mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin dari ilmu yang terkecil sampai ilmu yang besar. Mentarbiyah kaum muslimin dari sesuatu yang kecil sampai sesuatu yang besar. Dan merekalah adalah pewaris para nabi. Barakallahu fikum. Mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewarisi kriteria ibadah, akhlak, dakwah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi ada dua, ya. Yang pertama, makna a'immatul muslimin adalah para ulama. Kemudian yang kedua adalah imamun min a'immatil muslimin, yakni al-umara. Ya. Salah seorang penguasa, ya, dari penguasa kaum muslimin yang dikenal dengan al-umara. Ya, atau dikenal dengan amir, atau bisa dikenal dengan imam. Barakallahu fikum. Atau dikenal dengan al-khalifah. Barakallahu fikum. Atau dikenal dengan sultan, dengan malik. Semuanya adalah pemimpin kaum muslimin yang mengatur sisi duniawiyah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tatanan kehidupan kaum muslimin yang sifatnya duniawiyah, baik amaliyah-amaliyah yang sifatnya duniawiyah, ini diatur oleh para penguasa kita. Barakallahu fikum. Baik, maka pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wali a'immatil muslimin ini mencakup dua. Ya, kita menjadikan para ulama sebagai nasihat bagi diri kita, dan kita juga menjadikan umara sebagai nasihat bagi diri kita. Kita bahas yang pertama, ya. Terkait dengan ulama. An-nasihatu lil ulama takunu bi umurin minha. Nasihat untuk para ulama, yakni nasihat menjadikan para ulama sebagai nasihat untuk diri kita masing-masing. Ini ada beberapa perkara. Yang pertama, mahabbatuhum. Kita dianjurkan untuk senantiasa mencintai para ulama. Baik, memuliakan mereka, mengagungkan mereka sebatas baik hak-hak mereka sebagai seorang hamba. Mencintai mereka tidak boleh berlebihan di dalam kecintaannya. Mengagungkan mereka, memuliakan mereka, ya sebatas hak Bani Adam. barakallahu fikum. Tidak boleh menjadikan mereka ya sebagai sesuatu yang kita melampaui batas padanya. Barakallahu fikum, menjadikan mereka sebagai ilah min dunillah, ya na'udzubillah. Tidak. Mencintai mereka dikarenakan ilmu yang mereka sebarkan. Ilmu yang mereka berikan kepada kita. Mencintai mereka dikarenakan mereka telah menjaga agama ini, membela agama ini. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah ma'unatuhum wa musa'adatuhum fi bayanil haq. Yang kedua adalah kita senantiasa membantu mereka, menolong mereka di dalam menjelaskan al-haq. Barakallahu fikum. Kita membantu menyebarkan kitab-kitab, ilmu-ilmu yang mereka sampaikan kepada kita. Barakallahu fikum. Kita sebarkan luas ilmu-ilmu mereka, faedah-faedah yang kita dapatkan dari mereka. Barakallahu fikum. Ini semuanya dalam rangka mengamalkan hadis balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Barakallahu fikum. Yakni siapa saja yang mendengar ilmu, mendapatkan faedah dari para ulama, ya. Ini juga merupakan tugas dan kewajiban kita untuk juga turut andil menyebarkan taib ilmu para ulama tadi, faedah-faedah tadi kepada orang-orang yang belum mendengarkannya, yang tidak hadir dalam majelis ta'lim. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah azzabbu an a'radihim. Kita berusaha, berupaya membela kehormatan-kehormatan para ulama. Hal ini ketika kehormatan mereka mulai dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kehormatan mereka mulai dibicarakan. Ya. Kehormatan mereka mulai dirobek-robek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Baik, maka kita mengingkari, barakallahu fikum, sesuatu yang jelek yang tersebar dari para ulama kita. Barakallahu fikum. Kita bela mereka. Kita bela kehormatan mereka. Barakallahu fikum. Dan para ulama menjelaskan ya bahwasanya siapa saja yang menjelekkan kehormatan para ulama, menjatuhkan martabat para ulama disebabkan ilmu yang dibawa oleh para ulama tadi, ini termasuk salah satu pembatal agama Islam. Ya, tetapi kalau menjelekkan para ulama terkait dengan fisik, ya. Ya, alim fulan fisiknya pendek. Ya, kecil, kurus, ya. Sakit-sakitan, dilecehkan. Ini enggak masalah. Ya, yakni tidak sampai terjatuh pada pembatal agama Islam, tetapi dia terjatuh pada perbuatan dosa, yakni menjelek-jelekkan fisik para ulama tadi. Dan kita ya sebagai seorang yang menjadikan para ulama sebagai nasihat bagi diri kita, kita berusaha membela mereka terkait bahkan dengan kehormatan mereka. Barakallahu. Kemudian yang kedua, yakni pembahasan yang kedua, an-nasihatu li waliyil amri atau an-nasihatu lil umara takunu bi umurin minha. Menjadikan para penguasa sebagai nasihat bagi diri kita, ini ada beberapa perkara. Yang pertama adalah i'tiqadu imamatihim wa imaratihim. Kita meyakini syahnya kepemimpinan mereka dan syahnya taib wilayah kekuasaan mereka. Barakallahu fikum. Yakni ketika seorang pemimpin telah diangkat dan disyahkan sebagai pemimpin, sebagai penguasa, ya, dengan semua wasilah-wasilah Taib, dan masyarakat sudah menganggap sah kepemimpinan dia, maka kita semuanya wajib untuk meyakini sahnya kepemimpinannya. Barakallahikum. Tidak boleh ragu-ragu sedikit pun. Barakallahikum. Ini perkara yang sangat muhim. Perkara yang sangat inti. Ya, dalam masalah taat kepada para umara. Ya, kita dianjurkan taat kepada para umara, di antaranya kita harus meyakini kepemimpinan mereka. Barakallahikum. Dan ini merupakan teguran bagi orang-orang khawarij. Orang-orang yang antipati dengan para umara. Barakallahikum. Ya, jangankan taat kepada mereka. Barakallahikum. Untuk meyakini mereka sebagai pemimpinnya saja, sebagai penguasa yang sah saja, mereka tidak meyakini. Barakallahikum. Baik. Orang-orang Syiah Rafidhah, ya, di zaman dulu, ya, di zaman sahabat Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin, di zaman para sahabat Umar menjadi pemimpin, ya, di zaman sahabat Utsman menjadi pemimpin, mereka bersuara. Yang seharusnya memimpin adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Umar, dan seterusnya. Barakallahikum. Difahami ya, soalnya. Jadi meyakini sahnya kepemimpinan mereka ini merupakan bagian terpenting dalam taat kita kepada para umara. Kemudian yang kedua adalah nasru mahasinihim firra'iyah. Kita berusaha menyebarluaskan kebaikan-kebaikan para penguasa di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu'alaikum. Apalagi masyarakat yang sudah terkena racun, ya, pemikiran khawarij, masyarakat yang sudah mulai menjelek-jelekkan, ya, umaroknya. Kita justru sebaliknya, ya, menyebutkan kebaikan mereka, menyebutkan betapa besarnya perjuangan mereka mengatur negeri ini. Barakallahu'alaikum. Baik, dikarenakan ya kalau kita sudah ya terjebak dan terjatuh membicarakan satu kejelekan penguasa saja, ya ini akan merambat berpindah pada menyebutkan kejelekan-kejelekan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, dan ini merupakan cikal bakal dari pemikiran khawarij. Ya, barakallahu'alaikum. Kemudian yang ketiga adalah imtisalu ma amaru bihi wa ma nahau an illa idza kana fi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala li'annahu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Yang ketiga, kita senantiasa menjalankan perintah para penguasa kita dan meninggalkan larangan dari penguasa kita selama perintah dan larangan tersebut tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah, dikarenakan tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, ya, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu'alaikum. Jadi ketaatan kepada penguasa, ketaatan kepada para ulama, ini sifatnya nisbi, ya, tidak secara mutlak. Kalau para umara dan para ulamanya tadi taat kepada Allah dan Rasulnya di dalam memerintah dan melarang sesuatu, maka kita taat kepada mereka. Tetapi kalau perintah dan larangan mereka tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, kita tidak taat. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang keempat, syitru ma'ayibihim mahma amkana. Kita senantiasa menutupi aib-aib yang ada pada para penguasa kita selama kita mampu. Barakallahikum. Kalau sangat memungkinkan untuk ditutupi, tutupi. Jangan sekali-kali kita membongkar, membicarakan aib penguasa di depan masyarakat, di hala yang ramai, atau di media cetak, atau di media massa, media maya. Barakallahikum. Ini dilarang. Barakallahikum. Lalu bagaimana kalau kita ingin menyampaikan, menasehati penguasa kita yang terjatuh pada kesalahan, pada perbuatan aib? Ya, kita datangi empat mata. Ya, kalau diterima nasihat kita, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada penguasa kita. Barakallahikum. Kemudian yang kelima adalah adamul huruji alaihim. Kita dilarang untuk memberontak para penguasa tadi. Ya, entah dengan ucapan kita atau dengan fisik kita. Barakallahikum. Kita tidak boleh menggulingkan kekuasaan mereka dengan kudeta militer. Barakallahikum. Dengan menggerakkan massa untuk menyerang mereka, tidak boleh. Barakallahikum. Baik, bolehnya hanya satu. Ya, disebutkan dalam hadis yang lainnya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barakallahikum, ketika para penguasa tadi sudah terjatuh pada kekufuran yang sangat nyata, dan kalian wahai kaum muslimin memiliki bukti atas itu. Ya. Indakum fihi minallahi burhan. Memiliki bukti yang kuat atas kekafirannya penguasa tadi. Dan yang kedua, kita memiliki kekuatan yang seimbang dengan penguasa tadi. Baik. Kalau kita memiliki bukti kekafirannya mereka, kemudian kita memberontak begitu saja tanpa memiliki kekuatan, ya, maka ini sama saja, ya, tidak diperbolehkan. Barakallahikum. Baik. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang disebutkan dalam hadis ini, wa ammatihim. Nasihat itu untuk keumuman kaum muslimin. Dan ini masuk dalam bab masalah hak-hak kaum muslimin satu sama lain. Ya. Yang disebutkan dalam hadis ada lima atau ada enam atau bahkan lebih. Barakallahikum. Ya, kalau saudara kita mengucapkan salam kepada kita, kita jawab salamnya. Kalau saudara kita sakit, kita jenguk. Kalau saudara kita meninggal dunia, ya kita urusi jenazahnya, kita antarkan ke makbarahnya. Barakallahikum. Kalau saudara kita bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita jawab. Nah, kita doakan yarhamukallah. Barakallahikum. Baik. Dan seterusnya dari adab-adab, dari hak-hak kaum muslimin satu sama lainnya. Barakallahikum. Baik. Dipahami insyaallah ya. Maka kesimpulan dari hadis ini, yakni betapa pentingnya kedudukan nasihat di dalam agama Islam. Baik, terkhusus yang disebutkan dalam hadis Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali. Beliau pernah menyatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati sholah waz zakati wan nushi likulli muslimin. Aku pernah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya untuk senantiasa menegakkan sholat, untuk senantiasa menunaikan zakat, dan menasihati sesama kaum muslimin. Baik. Di dalam isi bai'at tersebut digabungkan nasihat dengan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nasihat di dalam agama Islam ini. Barakallahu'alaikum. Ya, sehingga para ulama kita menjadikan nasihat satu sama yang lainnya, ini hukumnya wajib. Ya, dan itu yang membedakan antara kita yang berteman dengan teman-teman kita, pertemanan kita ini tulus, ikhlas ataukah tidak, dengan adanya nasihat. Barakallahu'alaikum. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan insya Allah ta'ala pada kesempatan yang akan datang, kita akan bahas hadis yang ke-8 terkait dengan taib sebagian kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.